الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa. Bahwasannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang sangat agung dan termasuk kebutuhan utama seorang hamba yang ingin kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka mempersembahkan doa kepada selain Allah adalah kesyirikan, atau berdoa kepada selain Allah termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja, apakah seorang berdoa kepada selain Allah untuk memohon hajat, ataukah mengharap agar hajatnya diteruskan kepada Allah? Sama saja, sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana kita sering mendengar ulama, ada terjadi perbedaan pendapat. Contoh, ada yang sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Itu ada perbedaan pendapat ulama. Dan masih banyak yang lain. Tetapi dalam masalah ini, ulama seluruhnya sepakat. Doa adalah ibadah. Barang siapa yang memohon kepada selain Allah seperti dia mendatangi kuburan tertentu yang dia anggap itu adalah kuburan keramat, karena yang dikubur di situ adalah seorang wali atau bahkan seorang nabi. Lalu dia memohon atau meminta hajatnya kepada penghuni kubur tersebut, atau dia mohon hajatnya diteruskan kepada Allah. Jadi dua bentuk. Dia memohon langsung kepada penghuni kubur atau kepada selain Allah. Yang kedua, dia jadikan sebagai perantara saja agar doanya diteruskan kepada Allah. Maka sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dua bentuk ini adalah kesyirikan, kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena doa itu ibadah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Subhanallah, ayat yang sering kita dengarkan. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah perintahkan kepada kita berdoa kepadanya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran, tidak pula ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kepada kita, berdoalah kepada malaikat, atau kepada Nabi, atau kepada wali, karena mereka dekat dengan Allah, nanti doa kita akan diteruskan oleh mereka. Tidak ada satupun. Yang ada adalah, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Demikian pula Rasulullah SAW tidak pernah berpesan kepada para sahabat, berdoalah kepadaku, nanti aku akan teruskan doa kalian kepada Allah. Atau kalau aku mati, datanglah di kuburanku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak. Tetapi apa pesan beliau? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Dan doa adalah sebesar-besarnya bentuk penghambaan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyembah atau beribadah kepada selainnya. Dan inilah hakikat kesyirikannya kaum musyrikin di masa jahiliyah, di mana mereka jadikan orang-orang saleh mereka ataupun patung-patung mereka sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mereka meyakini berhala-berhala mereka dapat mengabulkan doa mereka. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Di antaranya dalam firman-Nya, "Qul ud'ul ladzina za'antum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fiihima min syirkin wama lahum fiihima min dhahir wama lahum minhum min dhahir." Kata Allah, katakan, serulah, panggillah, berdoalah kepada yang kalian anggap dapat mengabulkan selain daripada Allah. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak menguasai sedikit pun di langit maupun di bumi, meski hanya sebesar biji zarrah. Enggak ada penguasaan mereka. Tidak pula mereka bersekutu bersama Allah di dalam penguasaan langit dan bumi. Tidak pula mereka bersaing atau menolong Allah, membantu Allah di dalam penguasaan langit dan bumi. Jadi, yang namanya kita berdoa, berarti kita meminta sesuatu kepada pemiliknya. Maka, sungguh bodoh kita apabila kita minta sesuatu kepada yang tidak memiliki sedikit pun juga. Tidak pula bersekutu bersama Allah atau membantu Allah dalam kepemilikan dan penguasaan tersebut. Ya. Makanya orang-orang yang menyekutukan Allah dengan berdoa kepada selainnya, mereka telah melakukan dosa besar dan juga telah melakukan satu bentuk kebodohan yang terbesar. Karena dia meminta kepada orang yang tidak memiliki apapun. Yang memiliki segala yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia saja yang pantas untuk kita memohon kepadanya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, doa adalah ibadah yang memiliki sejumlah keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Hanya saja bentuk pengabulannya kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Allah tegas menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Coba kita ingat-ingat siapa yang pernah mengatakan ucapan ini kepada kita. Hanya satu yang berani memberikan jaminan ini. Hatta orang tua kita pun gak berani. Minta apa saja akan aku beri. Ya. minta ingin cepat nikah, ternyata belum dikabulkan, sudah lama. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memberikan jaminan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, saya akan aku kabulkan. Apakah setelah itu kita masih berdoa kepada selain Allah atau mengharap dan bertawakal kepada selainnya? Iya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Ahmad, demikian pula hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah dan Ubadah bin Samit, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin." Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa atau memohon satu permohonan yang tidak mengandung dosa, tidak pula mengandung pemutusan hubungan kekeluargaan. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Kecuali Allah akan memberikan kepadanya satu dari tiga perkara. Imma an ta'ajjala lahu da'watahu. Apakah Allah menyegerakan permohonannya, menyegerakan dikabulkan permohonannya? Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Ataukah Allah menyimpan untuknya sebagai balasan di akhirat? Dan itu lebih baik daripada dia diberikan di dunia. Dia akan diberikan balasan di akhirat jauh berlipat ganda. Wa imma an yasrifa anhu minassu mithlaha. Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala menepis darinya satu keburukan yang semisal dengan permohonannya tersebut? Jadi benar-benar apa yang Allah kabulkan kepada kita, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan, itu pasti. Hanya saja ada bentuk-bentuk pengabulan yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Kalau yang dibayangkan umumnya orang, apa yang dia minta dapat, padahal gak selalu seperti itu. Bisa jadi Allah berikan kepadanya yang lebih baik daripada itu. Tiga kemungkinan. Segera diberikan, ataukah disimpan sebagai pahala yang lebih baik di akhirat, ataukah Allah ganti dengan menghilangkan kejelekan yang semisal dengan permohonannya tersebut. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan kepada kita, seorang mukmin hendaklah berprasangka baik kepada Allah. Sebaliknya, orang mukmin itu selalu berprasangka baik, selalu berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Adapun kepada Allah dan kepada orang lain, dia berprasangka baik. Kenapa doa saya lama dikabulkan? Prasangka baik kepada Allah. Bisa jadi Allah telah memberikan yang lebih baik daripada apa yang aku minta. Prasangka baik. Jangan kita berprasangka buruk. Mana janji Allah? Enggak, jangan seperti itu. Sebaliknya kita berprasangka buruk kepada diri kita. Jangan-jangan saya ini terlalu banyak dosa, sehingga doa saya tidak dikabulkan atau lama dikabulkan. Kemudian kita taubat. Jangan-jangan saya ini banyak zalim terhadap orang lain, atau jangan-jangan makanan saya haram, minuman saya haram, pakaian saya haram, sehingga doa saya belum juga dikabulkan. Ya. Tetapi kepada Allah kita berprasangka baik. Jadi ini di antara keutamaan berdoa. Kemudian pembahasan yang berikutnya, syarat-syarat dikabulkannya doa dan penghalang-penghalang dikabulkannya doa tersebut. Syarat-syarat dan penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Adapun syarat-syarat berdoa, yang pertama adalah ikhlas. Karena doa adalah ibadah. Yang namanya ibadah, syarat utamanya adalah ikhlas. Dan Allah telah menegaskan, fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Surat Ghafir ayat 14. Dan doa adalah bagian dari ibadah. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, innamal a'malu binniat. Amalan-amalan itu tergantung niatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ittiba. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa. Karena doa itu adalah ibadah. Tidak boleh kita mengada-ada di dalam ibadah. Tidak boleh kita membuat cara-cara baru di dalam ibadah. Sebagaimana tidak boleh kita menciptakan lafaz-lafaz ibadah, lafaz-lafaz yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh juga kita membuat cara-cara tertentu, kaifiyah tertentu, atau mengkhususkan waktu-waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Harus meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa adalah ibadah. Hendaklah dilakukan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta seseorang kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apabila kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Barulah kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Ayat ini dikatakan para ulama adalah ayatul mihna, ayat ujian. Ujian apa? Ujian kecintaan. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ujiannya apa? Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ittiba, meneladani Nabi, berarti jujur dia dalam cintanya. Kalau tidak, maka dia pendusta. Yeah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian syarat yang ketiga, as-siqatu billah wal yakin bil ijabah. Percaya penuh kepada Allah dan yakin akan dikabulkan. Ini sikap seseorang dalam berdoa. Jangan ragu, doa saya akan dikabulkan enggak ya? Jangan, yakin akan dikabulkan. Hanya itu tadi. Kalau belum dikabulkan, kita koreksi diri kita. Jangan-jangan ada penghalang-penghalangnya sebagaimana akan kita sebutkan nanti insyaallah. Ya. Yeah. Seseorang itu harus punya kepercayaan penuh kepada Allah dan yakin doanya akan dikabulkan. Dan itu sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita meminta kepada makhluk. Ada kalanya makhluk itu yang kita minta dia mau untuk mengabulkan permohonan kita, tapi enggak mampu. Tetapi Allah Maha mampu dan mudah baginya segala sesuatu. Sebagaimana Allah tegaskan, innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup Allah katakan kun, jadi, maka pasti terjadi. Yeah. mudah sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula pernah terbetik dalam benak kita, orang yang meminta kepada Allah sudah terlalu banyak. Jangan disamakan dengan makhluk. Makanya Pak Presiden itu, dia butuh menteri, dia butuh ajudan. Kenapa? Karena dia gak sanggup melayani satu persatu rakyatnya. Kalau satu hari dia layani satu persatu, mungkin besok jatuh sakit, kecapean. Wajar. Apakah kita samakan dengan Allah yang maha kuat, maha perkasa, maha mampu untuk mengabulkan dan mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan? Makanya orang yang berdoa kepada seorang wali atau orang saleh dengan keyakinan, saya kan banyak dosa, gak bisa saya langsung kepada Allah, sama seperti kalau saya butuh kepada Pak Presiden, saya gak bisa langsung temui beliau, karena saya rakyat biasa, butuh perantara, butuh ajudannya, butuh orang dekatnya. Maka dia buat syirik dua. Pertama, dia sudah berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, dia sudah samakan Allah dengan Presiden. Ada dua syiriknya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mengabulkan. Andaikan seluruh makhluk berkumpul di satu tempat, masing-masing memohon dengan permohonan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, niscaya Allah maha mampu untuk mengabulkan seluruhnya, dan tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di lautan. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, andaikan orang yang pertama dari kalian dan yang paling terakhir, seluruhnya tanpa tersisa, yang masih hidup maupun yang sudah mati, manusianya maupun jinnya, semuanya berkumpul di satu tanah lapang yang satu, dan semuanya berdoa kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Maka aku akan memberikan kepada setiap orang permohonannya. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Niscaya tidak berkurang sedikit pun apa yang aku punya, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan yang luas. Subhanallah, keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak usah khawatir. Di dalam berdoa harus memiliki sifat keyakinan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Artinya apa? Harus memiliki sifat optimis. Jangan pesimis. Belum apa-apa sudah pesimis. Iya. Optimis di dalam berdoa. Yakin. Semangat. Iya. Itu syarat yang keberapa tadi? Yang ketiga. Syarat yang keempat, al-azmu wal-jazamu wal-jiddu fit du'a. Hendaklah seseorang memiliki azam, tekad yang kuat dan memastikan apa yang dia minta. Jangan dia ragu-ragu dalam permohonannya. Serta bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Ini sikap seorang yang butuh ketika berdoa. Dia minta betul-betul. Dia tampakkan sebagai orang yang benar-benar butuh. Gak main-main, gak ragu-ragu. Sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah berpesan, "Idza da'a ahadukum falyazim fid du'a." Apabila seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia memastikan dalam berdoa. Yakin. Betul-betul dia bertekad. Penuh hatinya memohon. Wala yakul Allahumma in syi'ta fa'atini. Janganlah dia mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau berkehendak, berilah aku." Ini orang yang enggak sungguh-sungguh. "Ya Allah, kalau engkau kehendaki, berilah atau kabulkanlah permohonanku." Tapi dia pastikan, "Ya Allah, tolonglah. Berikanlah bantuanmu, kabulkanlah." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah la mustaqrah lahu." Wa fi riwayatin, "Fa inna Allah la mukriha lahu." Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memaksanya. Ya. Demikian pula sabda beliau, "La yakulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta." Janganlah seorang di antara kalian berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku apabila engkau mau." Ini namanya dia ragu, enggak sungguh-sungguh. "Allahummarhamni in syi'ta," "Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau mau." "Walakin liya'zimil mas'alah," tetapi hendaklah dia kuatkan permohonannya. "Waliyu'adzimir raghbah," dan dia besarkan harapannya. "Fa inna Allah la yata'adhamu syai'un illa a'tahu." Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang mengagungkannya kecuali dia akan berikan. Baik, ini dia empat syarat berdoa. Kemudian penghalang-penghalang doa atau penghalang-penghalang dikabulkannya doa, apa saja itu? Yang pertama adalah at-tawassu' fil haram, aklan wa syarban wa lubsan wa takdiyatan, melakukan perbuatan yang haram. Apakah memakan yang haram, meminum yang haram, menggunakan yang haram, ataupun memenuhi kebutuhan tubuh dengan yang haram. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seraya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di sela-sela sabda beliau tersebut. Di awalnya beliau katakan, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. "Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Dan sungguh Allah telah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, "Ya ayuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah kalian, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, memperpanjang safarnya. Jauh perjalanan yang dia tempuh dalam keadaan kusuk masai lagi berdebu, seraya mengangkat tangannya ke langit, kemudian kemudian berkata, ya Rob, ya Rob. Berdoa kepada Allah, wahai Rob, wahai Rob. Wa mat'amuhu haramun. Akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun. Dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Dan pakaiannya haram. Wa guddiya bil haram. Dan dia diberi makan, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Muslim. Maka hadis yang mulia ini jelas bahwasannya makanan yang haram yang kita konsumsi, minuman yang haram, pakaian yang haram, serta tubuh kita yang tumbuh, na'udzubillah, terdapat dalam kita bagian dari daging yang tumbuh dari atau darah yang muncul di tubuh kita atau tulang dari mana? Dari makanan dan minuman yang haram tersebut. Ini sebab penghalang doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Suatu hari, sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu memakan makanan yang disediakan oleh budaknya. Iya. Ketika itu beliau enggak sempat bertanya, ini makanan dari mana? Maka budaknya itu kemudian menceritakan, makanan itu dari mana? Katanya, dulu di masa jahiliyah aku melakukan praktek perdukunan. Na'udzubillah. Ini termasuk profesi yang haram. Namun hati-hati, zaman sekarang enggak dinamakan perdukunan. Ya. Namanya Masya Allah keren-keren. Karena dinamakan ruqyah. Ruqyah syar'iyah bahkan. Atau ilmu hikmah. Ya. Macam-macam. Hakikatnya perdukunan. Kata dia, dahulu aku melakukan praktik perdukunan di masa jahiliyah. Padahal sebetulnya aku tidak bisa melakukannya. Hanya saja orang itu aku bohongi. Ya, pura-pura jadi dukun. Ya. Ini banyak ini, sampai hari ini banyak. Pura-pura bisa mengobati. Maka orang tersebut memberikan aku upah karena itu. Itulah makanan yang dimakan oleh Abu Bakar tadi. Setelah beliau tahu apa yang beliau lakukan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke mulutnya dan berusaha memuntahkannya kembali. Iya. Sampai beliau memuntahkan seluruh isi perutnya. Bahkan beliau mengatakan, andaikan ruhku harus keluar agar makanan itu keluar, tidak apa-apa. Karena itu tadi beliau ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap jasad yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka adalah lebih pantas baginya. Kata beliau, fa khashitu an yanbuta shay'un min jasadi min hadhihi luqmah. Maka aku takut tumbuh satu bagian dari tubuhku dari satu suapan ini. Baru satu suapan dia makan. Subhanallah, rasa takut para sahabat. Iya. Padahal di dalam hadis ini terkandung 4 sebab dikabulkannya doa. Yang pertama apa? Melakukan safar, perjalanan. Seperti disebutkan dalam hadis, "Tsalatsatu da'awatin mustajabbatin, la syakka fihinna." 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Da'watul sa'in, da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi. Doanya orang yang berpuasa, doanya musafir, doanya orang tua untuk kejelekan anaknya. Makanya hati-hati. anak itu jadi jelek, ternyata sebabnya bisa jadi karena dua orang tuanya. Ya, orang tuanya sendiri yang salah. Mendoakan kejelekan untuk anaknya. Maka ini hukumnya haram, betapapun si anak nakal. Harus didoakan kebaikan. Ya. Kemudian, dalam riwayat yang lain, wada'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Nah itu, salah satunya apa? Da'watul musafir, doanya musafir. Jadi, termasuk saat yang baik untuk kita memperbanyak doa tatkala kita melakukan perjalanan. Nah ini, yang pertama, yang dilakukan orang tersebut. Kemudian yang kedua, dia dalam kondisi penampilan yang sangat sederhana, yang menunjukkan dia betul-betul butuh pertolongan Allah. Disebutkan dalam hadis ini, ash'atha akbara, dia dalam keadaan kusut masai lagi berdebu. Penampilan orang yang betul-betul lagi butuh bantuan. Ya. Itu termasuk sebab mendapatkan pertolongan. Dan dalam hadis yang lain, Allah Rasulullah SAW bersabda, rubba ash'atha madfu'un bil abwab, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Bisa jadi orang yang kusut masai terusir dari pintu-pintu, apabila dia bersumpah atas Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya tersebut. Sebagian ulama menafsirkan maknanya dia berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Padahal dia penampilannya kusut masai, dalam artian apa? Dia tidak dipandang oleh manusia atau dipandang sebelah mata, dianggap sebagai orang rendahan. Mungkin dia cuma pembantu, persis seperti siapa? Tabi'in yang mulia Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, pemimpin para tabi'in. Beliau adalah seorang yang tidak dikenal. Tugasnya apa? Kalau dalam perjalanan, dia bukan pemimpin rombongan, dia bukan petugas utama. Tugasnya cuma apa? Megang-megang apa namanya kendaraannya orang. Kalau mereka sudah istirahat, dia tukang ikat. Ketika sampai di Madinah, tiba-tiba Umar bertanya kepada rombongan, mana Uwais? Mereka semuanya kaget. Kok orang ini yang dicari sama Umar? Ternyata Rasulullah SAW telah berwasiat, kalau datang Uwais yang berasal dari Yaman, mintalah agar dia mendoakan kepada Allah ampunan untuk kalian. Yeah. Subhanallah. Orang yang enggak dikenal. Yeah. Enggak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Yeah. Syarat yang kedua. Sebab dikabulkannya doa yang kedua. Artinya tidak sombong. Kemudian yang ketiga, yang ada dalam hadis ini, yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengadahkan tangannya ke langit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu lagi maha pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifra. Allah malu kepada hambanya tatkala dia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, kemudian dia kembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong, enggak dapat apa-apa. Subhanallah, Allah malu. Allah malu apabila kita minta kepadanya dengan mengangkat tangan, kemudian enggak diberi apa yang kita minta. Itu dilakukan orang tersebut. Kemudian ada yang keempat, dia juga melakukan al-ilhah fi doa. Dia berdoa secara berulang-ulang, yaitu dia katakan ya Rabbi, ya Rabbi. Dan ini bagus. Doa bukan sekali dua kali, diulang-ulang terus. Semakin banyak kita berdoa, semakin baik. Ini empat yang merupakan sebab-sebab terkabulnya doa di dalam hadis ini. Namun satu penghalangnya, perkara yang haram, apakah di dalam makanannya, ataukah minumannya, ataukah pakaiannya, ataukah na'udzubillah ada bagian tubuhnya yang pernah tumbuh dari sesuatu yang haram yang pernah dia makan dulu. Itu dia penghalang-penghalang diterimanya doa. Baik, ini yang pertama. Dari penghalang-penghalang diterimanya doa. Penghalang yang kedua adalah al-istijal wa tarkud doa, terburu-buru dan tidak lagi mau berdoa. Karena merasa sudah lama berdoa, capek berdoa, sehingga dia tidak mau lagi berdoa. Ini dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan istijal, orang yang terburu-buru. Siapa orang yang terburu-buru itu? Orang yang merasa sudah lama berdoa dan tidak juga dikabulkan. Lalu pada akhirnya dia sudah tidak mau lagi berdoa. Itulah orang yang terburu-buru. Padahal kalau dia tidak melakukan itu, pasti dikabulkan doanya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Yustajabu li ahadikum malam ya'jal." Fayaqul qad da'awtu falam yustajab li. Pasti dikabulkan doa seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana bentuk ketergesaannya? Dia berkata, "Saya sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan." Jadi ucapan seperti ini jangan kita ucapkan. Karena itu tadi, doa itu pasti dikabulkan. Apakah disegerakan ataukah disimpan di akhirat? Disimpan itu namanya dikabulkan juga. Bahkan dikabulkan dengan yang lebih baik, pahala di akhirat. Ataukah diganti dengan yang lebih baik, yaitu dihilangkan atau ditepis darinya keburukan yang akan menimpanya. Yang semisal dengan doa yang dia pohonkan tersebut. Ya. Ini penghalang diterimanya doa atau dikabulkannya doa yang kedua. Penghalang yang ketiga, melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Ini termasuk penghalang dikabulkannya doa seseorang. Dikatakan oleh ulama ussalaf, "La tastabti al-ijabah wa qad sadadta tariqaha bil ma'asi." Jangan kamu merasa lambat dikabulkannya doamu padahal kamu sendiri telah menutup jalannya dengan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan. Ya. Jadi, jangan kita sendiri yang menutup terkabulkannya doa kita. Dan ini logis sekali. Kita minta kepada Allah, kita mohon kepadanya, tentu kita harus mendekatkan diri kepadanya. Bukan kita melawan perintahnya. Ya. Atau menerjang larangannya. Nah, ini. Kemudian penghalang yang keempat, meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, atau dengan segera Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim hukumannya kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya, lalu tidak dikabulkan doa kalian." Maka, meninggalkan kewajiban, secara khusus kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk penghalang dikabulkannya doa. Ya. Penghalang yang kelima, berdoa memohon satu perbuatan dosa, seperti mendoakan kejelekan buat orang lain, atau memutuskan hubungan silaturahmi. Ini yang kelima, berdoa yang jelek. Nah, ini penghalang dikabulkannya seluruh doanya. Kemudian yang keenam, termasuk penghalang dikabulkannya doa secara langsung adalah adanya hikmah rabbaniyah yang kita tidak ketahui. Nah, ini yang kita sudah sebutkan tadi, poin kelima dan keenam ini hadisnya sama. Ma min muslim yad'u Allah bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'at rahmin. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah sebuah permintaan selama tidak mengandung dosa dan pemutusan hubungan kekerabatan. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Kecuali Allah pasti memberikan permohonannya tersebut dengan satu dari tiga perkara. Imma an ta'ajjala lahu da'watahu. Apakah Allah kabulkan segera? Nah, ataukah ada hikmah rabbaniyah? Hikmah yang Allah inginkan, yang telah Allah tetapkan sehingga doanya tidak segera dikabulkan. Yaitu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Apakah doanya ini disimpan sebagai pahalanya di akhirat? Wa imma ayyasrifa anhu minas-su'i mithliha. Dan bisa jadi Allah memalingkan atau menepis serta menghilangkan darinya kejelekan yang semisal. Ya. Jadi ada hikmah-hikmah tersebut. Baik. Sampai di sini mungkin sudah cukup ini pembahasan kita. Jadi dengan memenuhi syarat-syarat terkabulkannya doa dan menjauhi penghalang-penghalang dikabulkannya doa, insyaallah taala dengan begitu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tambahan sedikit secara ringkas adab-adab berdoa. Yang pertama adalah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berselawat di sini bisa dilakukan sebelum memanjatkan doa, bisa pula di pertengahannya, bisa pula di akhirnya. Kemudian yang kedua, berdoa ketika lapang maupun sempit. Jangan berdoa ketika sempit saja. Sementara ketika lapang, ketika dalam keadaan senang, tidak ada satu masalah, kita tidak berdoa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu inda asy-syada'id wal kurabi falyukthir ad-du'a fir raha." Barang siapa yang ingin Allah mengabulkan doanya dalam keadaan-keadaan genting, dalam keadaan-keadaan susah, maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika dalam keadaan lapang. Ingat kisah Nabiullah Yunus alaihi salam. Beliau berdoa kepada Allah dalam keadaan yang sangat genting, yaitu beliau berada dalam perut ikan. Maka Allah mengatakan tentang beliau, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan dia dahulu termasuk orang-orang yang suka bertasbih, maka dia akan tinggal di perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan. Artinya itu akan jadi kuburannya. Tetapi dahulu dia suka berdoa, maka dalam keadaan sempit Allah berikan pertolongan atau mengabulkan doanya. Yang ketiga, tidak boleh mendoakan kejelekan kepada keluarga atau harta atau anak atau diri sendiri. Jangan sampai ketika kita berdoa kejelekan bertepatan dengan Allah mengabulkan doa kita atau waktu-waktu istijabah, maka na'udzubillah dikabulkan doa kita yang jelek tersebut. Kemudian yang keempat, merendahkan suara dalam berdoa di antara pelan maupun keras. Jadi tidak terlalu pelan juga, tidak terlalu keras. Suara yang lirih dalam berdoa. sebagaimana Allah nyatakan, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan tunduk dan tidak mengeraskan suara. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Berdoa dengan suara yang rendah, jangan mengeraskan suara. Ya. Allah Maha mendengar, Allah tidak tuli, Allah dekat, tidak gaib, tidak jauh dari kita, tapi Allah dekat, tidak perlu kita mengeraskan suara kita. Yang kelima, at-tadarru' dalam berdoa, yaitu berdoa dengan penuh sifat ketundukan, penuh sifat pengharapan. Ya. Dan ini adalah sebab dihilangkannya musibah tatkala kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat ke-42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Maka kami azab mereka dengan satu musibah atau bahaya. Satu musibah dan bahaya. Supaya apa? Supaya mereka tunduk berdoa. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Andai saja tatkala datang kepada mereka azab kami, mereka segera tunduk berdoa, maka pasti dihilangkan azab tersebut. Walakin qasat qulubuhum, tetapi keras hati mereka. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun, dan setan telah menghiasi kejelekan yang mereka kerjakan, sehingga mereka menganggap kejelekan itu adalah kebaikan. Ini sikap seseorang ketika ditimpa musibah, segera tunduk berdoa kepada Allah. Dan ayat ini yang digunakan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala untuk menasihati orang-orang yang suka menentang penguasa. Baik menentang dengan ucapan maupun dengan senjata. Kepada penguasa yang berbuat zalim, haram bagi kita menentang mereka. Ini termasuk ajaran Islam yang sangat agung, yang tidak dipahami oleh banyak kaum muslimin. Kalau tidak menentang penguasa adil, semua orang tahu. Tetapi dalam Islam juga, hadis-hadis dan ayat begitu banyak, tidak boleh menentang, membangkang, melawan pemerintah yang zalim selama dia masih muslim. Baik dengan kata-kata maupun dengan senjata. Banyak dalil, di antaranya ayat ini yang barusan kita baca. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, penguasa zalim itu adalah azab bagi kita. Azab enggak mungkin dilawan dengan kekuatan kita. Mustahil. Kita mau lawan dengan demonstrasi kekuatan massa melawan azab, enggak mungkin. Yang akan terjadi apa? Azab yang lebih besar. Tetapi yang kita lakukan adalah tadarru', berdoa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah ditanyakan para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila kami dipimpin oleh orang-orang yang hanya mau minta hak mereka tetapi tidak menunaikan hak kami sebagai rakyat? Maunya dia sebagai pemimpin diberikan semua haknya, semua fasilitasnya, tetapi dia enggak memberikan hak rakyatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kata beliau, lawan, kalian mampu? Tidak. Kata beliau, addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Enggak lama orang yang zalim akan Allah hancurkan. Tapi kalau azab kita mau coba lawan dengan kekuatan kita, apalagi kalau ternyata enggak kuat, ya, senjata rakitan melawan senjata otomatis, enggak ada kekuatan, akhirnya mati semua. Ya. Ini banyak yang belum paham masalah ini. Dan ini butuh pembahasan tersendiri. Dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah supaya paham jelas. Iya. Jangan pakai perasaan. Jangan hanya modal semangat tanpa ilmu. Baik. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima. Kemudian yang keenam, Al-Ilhah. Berulang-ulang di dalam berdoa. Meminta kepada Allah, Ya Rob, Ya Rob. Minta berulang-ulang, jangan putus asa. Ya, seperti dalam makna hadis yang tadi. Dia mengucapkan, Ya Rob, Ya Rob. Ada, tadi kan kita sebut empat ya. Ada satu lagi di sini, yang kelima. Yang terkandung di dalam hadis tadi. Hadis riwayat Muslim tadi. Tentang sebab pengabulan doa, ada ya? Empat. Ada satu lagi, yang kelima. Dia seru Allah dengan Rob. Ya. Dia seru Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rob. Karena Rob adalah sifat yang dengan itu Allah mengabulkan permohonan. Makanya orang kafir sekalipun mungkin atau tidak Allah kabulkan doanya. Mungkin. Karena pengabulan doa itu terkait dengan rububiyah Allah. Allah mampu mengabulkan walaupun kepada orang kafir. Ada sebutkan dalam hadis, "Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah dengan doa orang yang zalim. Karena tidak ada pembatas antara doanya dengan Allah. Disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun yang dizalimi itu, takutlah dengan doa orang yang dizalimi. Walaupun yang dizalimi itu orang kafir. Mungkin Allah mengabulkan doanya. Makanya pengabulan doa itu tidak selamanya menunjukkan kecintaan Allah kepada seseorang. Ya, ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan saya berdoa kepada Allah melalui perantara Syekh Fulan dan terbukti usaha saya makin berkembang, apakah perbuatannya benar? Enggak. Karena Allah kabulkan bukan tanda Allah cinta kepadanya. Sebab yang dikabulkan hanya dalam perkara duniawi. Dia tidak diberikan hidayah. Ya, kecuali dia minta hidayah, kemudian diberikan hidayah, itu tanda cinta. Kalau dia minta kekayaan, kemudian dianugerahkan segala kekayaan, belum tentu menunjukkan Allah cinta kepadanya. Bisa jadi justru itu bagian dari azab. Yaitu yang disebut dengan istidraj. Azab yang Allah berikan kepada seseorang dalam rupa kenikmatan. Sehingga azabnya tidak langsung, berangsur-angsur. Sampai suatu saat Allah mengazab dia dengan satu azab yang pedih dan dia tidak ada lagi sempat untuk bertobat. Iya. Jadi orang yang berdoa melalui perantara itu adalah syirik besar. Kemudian dia katakan terbukti kok, usaha saya makin laris, dagangan saya makin laris, usaha saya makin maju. Apa itu tanda berarti perbuatannya benar? Tidak sama sekali. Bisa jadi dikabulkannya doanya bagian dari azab kepadanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Nah ini. Bertawassul. Dengan tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan itu ada tiga. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah tegaskan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Contohnya seperti apa? Seperti seseorang yang pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Al-ahadus samad, yang satu dan kepadamu segala sesuatu bermohon. As-Samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Yang tidak beranak tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Perhatikan, dia berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan seseorang berdoa dengan hal itu, beliau kemudian bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam allazi idza du'iya bihi ajab." Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya pasti akan dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Yang apabila Allah diminta dengannya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut, pasti dia kabulkan. Atau contoh lain yang mudah, misalkan kita, nah ini juga disesuaikan, dikatakan para ulama, disesuaikan dengan permohonan. Kita memohon rahmat, maka kita sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Atau kita beristighasa dengan sifatnya yang maha penyayang, Allahumma birahmatika astaghiitsu. Nah itu contoh tawasul dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti yang akan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang doanya kaum mukminin, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, kami telah beriman dengan apa yang engkau turunkan dan kami telah mengikuti para rasul, maka tuliskanlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Demikian pula alladzina yaquluna, firman Allah, orang-orang yang berkata, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami telah beriman. Kami telah beriman. Jadi disebutkan dulu amalnya. Ya Allah, kami telah beriman. Maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Demikian pula kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal saleh mereka, maka Allah membuka pintu gua tersebut. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan meminta doanya orang yang saleh yang masih hidup, yang hadir. Misalkan kita datang kepada Pak Kiai yang saleh. Siapa orang saleh itu? Orang saleh itu yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amal soleh adalah yang terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut orang soleh. Kita datang kepadanya, kita minta tolong, Pak Kiai, tolong doakan saya. Itu namanya tawassul. Adapun kalau dia sudah mati, kemudian kita datang di kuburannya, itu syirik. Itu bukan tawassul. Ya, itu bukan tawassul, tapi itu adalah syirik. Jadi itu dia tiga tawassul yang dibolehkan dan termasuk sebab atau adab berdoa yang sangat baik, dimudahkannya, dikabulkannya doa kita. Kemudian yang kedelapan, mengakui dosa dan kenikmatan tatkala berdoa. Seperti disebutkan dalam lafaz doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa abulaka bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Ya Allah, engkaulah Rabbku, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Engkau telah menciptakan aku adalah hambamu. Aku berada dalam perjanjianmu. Dan aku memenuhi segala yang aku janjikan kepadamu sekemampuanku. Aku memohon ampun, aku meminta perlindungan kepadamu dari kejelekan yang aku lakukan. Aku akui kepadamu nikmatmu kepadaku. Dan aku akui dosaku. Ampunilah aku, tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Nanti bisa dilihat, kandungan doa Sayyidul Istighfar, di situ ada pengakuan terhadap dosa kita dan kenikmatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, ada mutakalluf. Ada mutakalluf saja fi doa. Tidak boleh berlebih-lebihan dengan membuat sajak di dalam doa, yakni menciptakan lafaz-lafaz sendiri dalam doa yang di situ mengandung apa? Semacam ucapan-ucapan yang indah sehingga orang yang mendengar itu bisa terenyuh bahkan ikut nangis. Ya. Itu takalluf berlebih-lebihan kata beliau. Jadi yang terbaik adalah berdoa sesuai dengan lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah boleh seseorang membuat lafaz sendiri? Kalau dia tidak hafal doa dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia ucapkan dengan lafaznya sendiri sesuai hajatnya, tidak ada masalah. Tetapi jangan dia anggap itu bagian dari syariat. Lafaz tersebut dianggap sebagai bagian dari syariat, atau diajarkan kepada orang lain, amalkan nih, sudah terbukti saya sudah amalkan lafaz seperti ini, kamu juga amalkan, bahkan diwariskan dengan ijazah bersanad. Itu mengada-ada di dalam agama. Yang terbaik adalah berdoa sesuai dengan lafaz-lafaz doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya menghadap kiblat. Ringkas saja. Kemudian yang berikutnya mengangkat tangan ketika berdoa. Ini sudah kita sebutkan hadisnya tadi. Kemudian berwudu sebelum berdoa apabila memungkinkan. Kemudian menangis karena takut kepada Allah dalam berdoa. Kemudian menampakkan butuh kepada Allah dan pengeluhan kepadanya. Ini seperti disebutkan tentang kisah para nabi dan rasul, seperti pengeluhan dan penampakan kebutuhan yang diucapkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayyub tatkala dia menyeru Rabbnya, sesungguhnya aku telah ditimpa satu bahaya dan engkau yang sebaik-baik yang menyayangi. Kemudian yang berikutnya, apabila seseorang ingin mendoakan orang lain, hendaklah dia mulai mendoakan dirinya sendiri terlebih dahulu, karena dia juga butuh untuk berdoa. Jangan dia menganggap orang lain butuh dan dia tidak butuh. Kemudian yang berikutnya, dia tidak melampaui batas dalam berdoa. Dan ini penafsiran para ulama, melampaui batas itu macam-macam. Intinya mengada-ada dalam berdoa. Demikian pula termasuk melampaui batas mengeraskan suara dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya, bertaubat dan mengembalikan kezaliman-kezaliman atau hak-hak orang lain yang dizalimi. Kemudian yang berikutnya, mendoakan kedua orang tua bersama dengan mendoakan diri kita. Berikutnya, mendoakan kaum mukminin dan mukminat bersama dengan mendoakan diri kita. Kemudian yang berikutnya, tidak berdoa kecuali kepada Allah yang satu saja. Inilah adab-adab doa yang kita ringkas dari penjelasan Asy-Syaikh Said bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala. Beliau juga sebutkan di situ waktu-waktu, keadaan-keadaan dan tempat-tempat yang sangat baik untuk berdoa. Ini juga perlu mendapatkan perhatian agar doa kita dikabulkan. Terutama ketika sujud dan di sepertiga malam yang terakhir. satu faedah penting dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, doa itu yang terbaik di dalam salat, yaitu dalam sujud atau setelah tasyahud sebelum salam. Itu tempat yang terbaik untuk berdoa. Maksudnya terbaik melebihi setelah sholat. Jadi rugi seseorang setelah sholat baru mau berdoa. Berdoanya di dalam sholat. Ya. Adapun setelah sholat berzikir. Doanya dalam sholat. Ini diantaranya. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, di dalam sujud yang afdal adalah kita berdoa dengan lafaz-lafaz yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu boleh kita memilih doa apa saja yang kita inginkan. Ataupun kalau kita belum hafal lafaz-lafaz yang pernah dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah kita membaca doa yang lain. Baik yang berasal dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Karena yang dimaksudkan di situ adalah berdoa, bukan membaca Al-Quran. Walaupun doanya berasal dari Al-Quran. Ini yang dijelaskan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tidak apa-apa kita membaca, di dalam sujud dengan doa yang berasal dari Al-Quran, dengan maksud berdoa, bukan maksudnya membaca Al-Quran. Ya. Dengan maksud kita berdoa menggunakan lafaz tersebut. Ya. Apakah bisa kemudian dengan selain bahasa Arab? Kalau memang seorang enggak bisa sama sekali dengan bahasa Arab, maka tidak mengapa insyaallah taala dia berdoa dengan bahasa Indonesia kalau memang hanya itu yang bisa dia mampu. Dan Allah Maha memahami bahasa apapun. Allah paham, Allah mengerti. Namun itu tadi, kalau dia mampu untuk belajar, mampu untuk menghafal, maka janganlah dia membaca dengan doanya sendiri, apalagi dengan bahasanya sendiri. Demikian Allah wa'alam. Yeah. pertama tentang asuransi BPJS ya. Saya belum mengerti betul seperti apa bentuk transaksinya di situ. Tetapi ada kaidah umum dalam asuransi. Ada kaidah umum dalam asuransi. Asuransi itu ada dua bentuk. Ada asuransi tijari, asuransi bisnis, dan asuransi ta'awun. Asuransi ta'awun yang sesuai syariat atau disebut juga tabarru'. Iya. Asuransi bisnis itu semuanya haram. Asuransi bisnis semuanya haram, segala bentuknya. Dan mengandung berbagai macam bentuk keharaman, bukan hanya satu. Seperti yang dijelaskan dalam fatwa Lajnah Daimah. Ini fatwa lembaga-lembaga fikih internasional. Umumnya memfatwakan haram asuransi bisnis. Ini dari namanya sudah dapat dipahami sebetulnya. Ada nilai bisnis. Apakah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan rumah, di situ ada nilai bisnisnya. Apakah menguntungkan perusahaan atau menguntungkan nasabah? Semuanya bentuknya haram. Dan bentuk keharamannya itu banyak. Di antaranya apa? Riba. Dan terdapat padanya dua macam riba sekaligus. Riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl, dia memberikan misalkan 100 ribu, dia terima 1 juta. Itu sudah jelas. Riba nasiah apa? Adanya penundaan di dalam memberikan yang 1 juta itu tadi. Andaikan dikasih 100 ribu pun, itu termasuk riba nasiah. Karena adanya penundaan. Karena hakikatnya itu akad mu'awadah, pertukaran, yang sama jenis serta sama illahnya. Dipersyaratkan dua. Nah, ini butuh pembahasan yang cukup panjang sebetulnya. Dipersyaratkan dua, yaitu adanya transaksi dilakukan secara cash dan tidak boleh dikredit. Demikian pula mengandung gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Contohnya apa? Dia sudah asuransi kesehatan misalkan. Dia sudah menyetor. Tapi enggak jelas kapan diambil. Karena belum tentu dia sakit. Itu namanya gharar. Atau sebaliknya. Pihak perusahaan bisa saja rugi besar. Dia baru nyetor sekian. Dia baru nyetor sekian. Tapi pihak perusahaan harus membayar jauh lebih dari apa yang dia setorkan. Ya. Maka ini tidak dibenarkan. Juga mengandung kimar, perjudian. Perjudian itu artinya dia sudah mengeluarkan biaya sementara belum jelas dia akan untung atau rugi. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli itu sebetulnya sama, tapi jual beli ada barangnya, yang ini enggak ada barangnya. Beda ya? Jual beli kan juga begitu kan? Dia udah beli barang mau dijual lagi padahal belum jelas untung atau rugi, tapi barangnya ada. Kalau kimar, perjudian, dia sudah keluarkan dana, enggak ada barang yang dia pegang, belum jelas untung ruginya. Makanya undian itu banyak masuk dalam bab kimar itu. Undian berhadiah. Banyak bentuknya masuk ke situ. Sudah ngeluarin biaya, belum jelas untung atau rugi. Dan tidak ada barang yang dia dapatkan. Nah itu. Di antara bentuk-bentuk keharaman asuransi bisnis. Ini bisa kita, dengan kaidah-kaidah ini kita pahami semua bentuk asuransi, kita lihat aja kalau ada bentuk-bentuk seperti ini. Ya, makanya perlu dipelajari lagi itu BPJS. Saya belum tahu Allah. Kalau ada seperti ini, maka enggak boleh. Maka dia termasuk yang haram. Adapun yang dibolehkan adalah sifatnya tabarru. Sifatnya murni tolong-menolong. Jadi ketika dia memberi, dia sudah enggak harap lagi dapat kembalian yang lebih banyak. Iya. Sudah murni tolong-menolong. Itu namanya tabarru'at, bukan bisnis sama sekali. Enggak ada dia mengambil keuntungan sedikit pun. Enggak ada mengharapkan keuntungan dan enggak dapat keuntungan. Iya. Jadi, itu dua bentuk asuransi. Nah, tetapi asuransi yang haram ini dalam kondisi hajat atau butuh bisa saja dibolehkan, atau kondisi darurat, yaitu dalam dua perkara. Pertama, ketika kita memang butuh dalam kondisi kita enggak punya biaya. Misalkan kita butuh dana untuk operasi, dananya besar, enggak ada biaya, maka boleh ambil dari asuransi. Kemudian yang kedua, kalau diwajibkan pemerintah, kalau itu transaksi yang haram tapi diwajibkan pemerintah, maka dosa-dosa pemerintah bukan dosa kita. Ya. Ini kaidah-kaidah umum ya, saya enggak menghukumi BPJS secara khusus, tapi ini kaidah-kaidah umum saja, seluruh bentuk asuransi. Ya, demikian wallahu a'lam. Oh, yang kedua kalau sudah di penulisnya atau apa namanya, yang pertama menyebarkan, kalau dia sudah sebarkan di misalkan di Facebook atau di mana, itu berarti dia sudah izinkan, ya, nggak perlu lagi minta izin sebetulnya. Tapi nggak apa-apa kalau minta izin sebagai apa namanya bentuk pemuliaan, penghormatan, nggak ada masalah. Ya, kalau kita langsung di share juga nggak ada masalah, karena dia menyebarkannya di media sosial itu menunjukkan dia sudah mengizinkan orang lain menyebarkannya juga. Kalau dia nggak izinkan ya dia simpan. Ya. Nah itu. Allah alam. Hanya saja itu kadang banyak orang yang belum paham dalam penyebaran satu faidah, termasuk amanah ilmiah menyebutkan sumbernya. Dan itu termasuk keberkahan ilmu. Ini yang kurang dipahami. Adapun kita sendiri, misalkan kita yang punya faidah itu, kita yang nulis, kita yang nemukan, maka bagi kita gak ada masalah. Gak ada masalah orang lain gak menyandarkan faidah itu kepada kita. Iya. Dan itu seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, saya ingin orang menyebarkan ilmu ini dan tidak sedikit pun menyandarkan kepadaku. Tapi dari sisi kita menyebarkan punya orang, termasuk adab yang baik, kita sebutkan sumbernya. Iya, beda ya? Iya, dari dua sisi itu. Ya. Demikian wallah alam. Pertama, memperbanyak istighfar boleh dilakukan kapan saja. Hanya saja memang ada waktu-waktu khusus yang lebih afdal untuk ditingkatkan. Ya. Seperti sepertiga malam yang terakhir. Nah, di situ kan jelas dalam hadisnya, "Man yastaghfiru fa'aghfiru lahu." Siapa yang memohon ampun, maka aku akan ampuni. Maka waktu sepertiga yang terakhir itu lebih ditingkatkan, lebih banyak lagi. Adapun waktu-waktu yang lainnya juga boleh. Ya. Cuma tidak ada batasan ketentuan harus waktu tersebut, tidak. Hanya ada yang afdal, ada yang lebih afdal. Baik. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Oh ya, yang afdal dalam keadaan bersuci, namun tidak terlarang ketika dalam keadaan tidak bersuci. Dan sebagian ulama mengatakan makruh. Makruh kita menyebut nama Allah tanpa bersuci. Dalilnya ketika Rasulullah SAW pernah disalami oleh seseorang dan beliau tidak balas. Beliau berwuduk dulu, kemudian beliau membalas salamnya. Namun ini kalau memungkinkan. Tapi kalau dalam kondisi enggak memungkinkan, enggak apa-apa kita jawab. Karena disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah dalam setiap keadaannya. Nah, setiap keadaan berarti dalam keadaan beliau suci maupun dalam keadaan belum bersuci. Kecuali tentunya di WC tidak boleh menyebut nama Allah dilafazkan. Kalau dalam hati tidak ada masalah. Ya. Baik. Oke, cukup ya. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.